Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَن لِّلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدٍ. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita bab Al-Jami' dalam bab Targhib fi Makarimil Akhlaq, dorongan dan perintah untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Wa anna Abdullah ibni Salam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: يا أيها الناس أفسوا السلام وصلوا الأرحام وادعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أخرجه الترمذي وصححه. دري صحابة عبد الله ابن سلام, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam. Sebarkanlah salam, yakni membiasakan kita untuk mengucapkan salam kepada orang yang kita temui, baik yang kita kenali maupun yang kita tidak kenali namanya. Afsus salam. Wasilul arham, dan sambunglah ikatan silaturahmi. Wa ad'imut ta'am, dan memberilah kalian makan. Wasallu billaili wannasu niyam, dan salatlah di malam hari. Wannasu niyam, dalam keadaan manusia yang lainnya sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka niscaya engkau akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Hadis ini diantara hadis Nabi yang menyebutkan tentang asbab dukhulil jannah. Tentang asbab dukhulil jannah, sebab-sebab yang menyebabkan seorang masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, di sini ada empat hal yang disebutkan. Pertama adalah mengucapkan salam, menebarkan salam. Liman ta'rif wa malam ta'rif, kepada orang yang kau kenal dan juga kepada orang yang kau tidak kenal. Sudah pernah kami sampaikan menebarkan salam itu sebab terjadinya apa? Kasih sayang. Hormat menghormati antara kita. Hal ini menjadikan syarat untuk kita menjadi orang yang beriman. Dan beriman itu menjadi syarat untuk kita masuk ke dalam al-jannah. Hadisnya Nabi Muhammad mengatakan dalam riwayat yang sahih, "La tadkhulul jannah hatta apa tulisannya? Tu'minu." Insyaallah. "La tadkhulul jannah hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. "Wala tu'minu hatta tahabu." Dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai antara kalian. "Awala adullukum ala syai'in in fa'altumuhum tahabbtum." Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian sebuah amalan yang jikalau kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai. Apa itu? "Afsus salam bainakum." Sebarkanlah salam antar kalian. Membudayakan, membiasakan, mengucapkan salam ketika bertemu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, "Haqqul muslim 'alal muslim sittun." Apa di antaranya? Yang pertama, "Idza laqitahu fasallim 'alaihi." Apabila engkau berjumpa dengannya, engkau mengucapkan salam. "Idza laqitahu," apabila engkau berjumpa dengannya, "fasallim 'alaihi." Engkau ucapkan padanya kalimat assalamu alaikum, assalamu alaikum, selamatan bagimu semuanya. Boleh diganti dhamirnya assalamu alaika, assalamu alaiki, boleh. Kalau satu orang namun kita mengucapkan assalamu alaikum, apa gitu boleh? Boleh. Itu bentuk pengagungan, penghormatan seorang, tetapi kita sebut dengan kalian. Ini bentuk penghormatan. Tidak masalah. Umumnya kita mengucapkan jazakallah khair. Boleh. Atau jazakumullah khairan barakallah fikum. Terhadap satu orang juga boleh. Dalam rangka pengagungan padanya. Sehingga kita mari membiasakan satu hal ini. Kita ketika bertemu, kita mengucapkan apa? Salam. Kemudian berikutnya, wasilul arham, dan hendaknya kalian menyambung hubungan silaturahmi. Pernah kami sampaikan bahwa persaudaraan itu ada dua jenis, al-ughwatu. Persaudaraan ada dua jenis. Yang pertama, ukhuwatun fin nasabi. Persaudaraan hubungannya nasab. Yang memiliki ikatan dengan kita rahim, kemahroman. Semisal kita dengan adik kita, kakak kita, saudara kandung, atau kita dengan anak-anak saudara kita, keponakan, ya, kita dengan saudara bapak ibu, sebut dengan paman dan bibi, itu mahram. Kalau sudah anaknya paman, anaknya bibi, itu sudah bukan mahram lagi. Tetapi mereka masuk pada kalimat ashiratul rajul, keluarga dekat, walaupun bukan mahram, keluarga dekat, ashirah. Harus dibedakan antara yang memiliki ikatan kemahraman dengan yang tidak, karena ada hukum-hukum tertentu di situ. Nah, kita diperintahkan untuk kita menyambung hubungan kita dengan mereka. Dengan apa? Menyambanginya, atau kita bahasa kitanya ziarah kepadanya, mengunjunginya, bahasa Indonesianya, mampir ngendong dengan membawa buah tangan, hadiah, itu diperintahkan. Yang kedua, ukhuwan al-ukhuwah fid-din, ukhuwatun fid-din, persaudaraan karena sama dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Semata dengan seorang beriman, dia adalah saudara kita. Apakah dia senasab dengan kita atau tidak senasab dengan kita? Sedaerah dengan kita atau tidak dia sedaerah dengan kita? Kita saudaranya dia, dia saudara kita. Sampai pun mukminun yang di luar negeri sana, ketika mereka adalah mukminun, adalah mereka termasuk saudara-saudari kita, karena Allah mengkaitkan kita dengan mereka dalam ukhuwah. Bahkan kita bersaudara dengan semua kaum mukminun sedunia. Bahkan lebih itu, lebih dari itu. Kita bersaudara dengan kaum mukminun yang sudah meninggal dunia. Mereka saudara kita. Siapapun yang mukminun, walaupun telah meninggal dunia di zaman yang telah lalu, mereka semua adalah saudara kita. Kenal atau tidak kenal. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan ketika menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, kita sekarang hidup di zaman sekarang, orang-orang yang datang setelah kita, yang hidup di zaman 2050, 2100, 2200, kita tidak kenal mereka, kita sudah pada meninggal. Ya. Mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina, dan bagi saudara-saudara kami. Siapa mereka? Alladzina sabaku nabil iman, siapapun orangnya yang telah mendahului kami dalam keimanan. Kata Syekh Ibnu Taimiyah dijelaskan, siapapun yang mukmin mendapatkan barokahnya doa orang mukmin yang masih hidup. Siapapun yang masih hidup dan juga yang telah meninggal dunia, kenal atau tidak kenal, dengan modal iman maka dia adalah saudara kita. Dengan modal iman kita saudara mereka yang akan datang di zaman yang akan datang. Mukminun yang akan datang, kenal atau tidak kenal, mereka saudara kita. Apa kemanfaatannya dalam ayat ini? Memohonkan ampunan. Dan bermanfaat bagi siapapun yang mati di atas iman. Setiap kita mengucapkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ya Allah ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Modal keimanan itulah yang menyebabkan kita mendapatkan kemanfaatan dari istighfarnya saudara-saudara kita seiman. kenal atau tidak kenal, sezaman atau beda zaman. Masya Allah, ini ukhuwah imaniyah, manfaatnya sangat luas. Tidak terputus ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah itu tidak terputus untuk selamanya, selama kita sama-sama mukmin. Walaupun sudah meninggal dunia, tidak terputus. Beda hanya kalau ukhuwah nasab terputus. Kita tidak boleh mendoakan saudara kita senasab dengan kita ketika saudara kita itu mati di atas kesyirikan. Tidak boleh. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkeinginan untuk memohonkan ampunan bagi bapaknya. La astaghfirannallahu laka ma lam unha anka. Sungguh-sungguh aku akan mohonkan ampunan bagimu wahai bapakku selama aku tidak dilarang. Ternyata turun ayat, ma kana lil mu'minin yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh bagi seorang mukmin memohonkan ampunan bagi orang yang musyrikin. Nabi Ibrahim hanya sekedar ma'idatan wa'adaha iyyah. Itu hanya sekedar janji yang Nabi Ibrahim janjikan. Ketika itu boleh, ketika itu tidak boleh. Maka tidak boleh bagi Ibrahim memohonkan ampunan bagi bapaknya yang mati di atas kesyirikan. Sehingga terputus. Orang tua mati di atas selain Islam, antum muslim, enggak boleh sudah, terputus. Gitu. Amalan kita tidak akan sampai kepada orang tua ketika orang tua itu meninggal di atas selain Islam, terputus. Adapun kalau persaudaraan keimanan, ini nyambung terus. Masya Allah. Ya. Nah, di dalam pembahasan ini adalah kita diperintahkan untuk menyambung ikatan rahim kita dan dilarang kita untuk memutus hubungan tali ikatan silaturahmi kita. Tapi perlu diingatkan, ketika seorang berpegang teguh di atas sunnah, ternyata dimusuhi oleh keluarga, oleh saudara, kakak-kakaknya, mbakyu-mbakyunya, bahkan mungkin orang tuanya, memusuhinya, memutus hubungan dengannya. Ketahuilah, dia bukan pihak yang memutus ikatan silaturahmi. Tidaklah dia dikatakan orang yang memutus qati'ur rahim. Karena ada orang yang menuduh, kamu gara-gara taklim di ahlus sunnah, kamu berani sama orang tua, kamu berani sama saudara, putus hubungan. Gitu katanya. Pergi kamu. Tidak usah datang ke sini lagi. Tuduhan memutus ikatan silaturahmi tidak benar. Karena dia bukan orang yang memutus. Dia tidak menyalahi syariat. Dia bahkan berkomitmen dengan perintah Allah Azza wa Jalla sebagai sang penciptanya. Merekalah yang memutus hubungan silaturahmi dengan orang tersebut. Bisa dipahami? Nah, sehingga harus dipahami apa saja yang menyebabkan terputusnya ikatan silaturahmi. Bagi yang kondisinya seperti itu, tetap diperintahkan untuk menyambangi, menghormati, memuliakan orang tuanya, seraya mendatanginya, berkunjung padanya. Biar saja marah, tetapi kita tunjukkan bahwa kita tetap menyambung hubungan kekerabatan dengan saudara kita itu. Ya? Kenapa? Karena ridho Allah harus didahulukan daripada ridho manusia, daripada ridho keluarga, daripada ridho orang tua. harus dicari ridhonya Allah Azza wa Jalla didahulukan daripada mencari ridha manusia. Adapun hadis Nabi yang menyatakan ridha Allah fi ridha walidain, ridha Allah daripada ridha orang tua, ini ketika orang tua tidak melanggar syariat. Ketika orang tua melanggar syariat dan sang anak berpegang dengan syariat, maka anak ini mendapatkan ridha Allah Azza wa Jal, walaupun orang tuanya tidak meridainya. Karena hukumannya, hubungannya adalah dengan apakah orang tua itu sesuai dengan aturan Allah atau tidak dengan aturan Allah Azza wa Jal. Hadis ada di atas, ridha Allah fi ridha walidain, ridhanya Allah ada pada ridha kedua orang tua, manakala kita menentang keinginan orang tua di saat orang tua berkeinginan yang diperkenankan dalam syariat, tidak melanggar syariat. Kita menentangnya, maka kita akan mendapatkan murka orang tua, dengan itu kita mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, wad'imut ta'am, berikanlah makan. Memberi makan ini adalah ibadah. Tidak memberi makan kepada orang yang miskin, bakhil, kikir, itu diantara sebab yang memasukkan seorang ke dalam neraka. Di antaranya adalah neraka Saqar. Ketika ditanyakan kepadanya, ma salakakum fi Saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dulu tidak pernah sholat, kami dulu tidak pernah memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. Dan kami terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan bersama mereka-mereka yang terjerumus. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami dulu tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Hatta tanal yakin, sampai datang kepada kami kematian. Nah, di sini memberi makan kepada orang-orang yang miskin adalah ibadah. Disebutkan dalam hadis ini, di antara amalan yang dengan izin Allah seorang masuk ke dalam al-jannah adalah memberi makan. Ini yang kadang kala kita masih kurang peka. Memberi makan. Memberi makan ini ibadah. Misal kita punya santri, sengaja-sengaja bikin bubur kacang hijau. Nah, dikasih sedikit ketan hitam lah biar nampak enak gitu. Beri, bawa ke pondok. Nah, dibagikan. Ini termasuk it'amut ta'am. Lafaz it'amut ta'am, memberi makan, ini umum. Syekh Muhammad Ibni Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini dalam Kitab Riyadhus Shalihin atau yang lainnya, it'amut ta'am, memberi makan, itu tidak hanya terpaku kepada fuqara wal masakin saja. Memberi makan kepada siapapun. It'amut ta'am, memberi makan kepada saudara walaupun dia ekonominya lumayan. Kita tetap nyambangi, kita berkunjung, memberi makan. Sehingga sampai pun orang yang kaya, it'amut ta'am, boleh kita. Kita mengundang makanan di meja, kita sudah siapkan prasmanan. Kita undang teman-teman kita, ada yang miskin, ada yang menengah, ada yang kaya. Semuanya tidak masalah. Bukan sesuatu yang salah. It'amut ta'am umum lafadznya, memberi makan. Ketika yang diberi orang yang miskin, orang yang fakir, di situ ada nilai plusnya, membantu mereka dalam hal makanan. Kalau yang diberi orang yang kaya, itu dalam rangka taklif, mendekatkan diri kita dengannya, melunakkan hatinya, kebersamaan kita capek dalam rangka mendakwainya. It'amu ta'am, memberi makan. Kalau yang kita beri, dia seorang muslim, saudara kita senasab, maka memiliki dua pahala. Yang pertama sebagai sedekah, yang kedua sebagai asilah. Sedekatun wasilatun. Sedekah dan menyambung ikatan silaturahmi. Ada dua di situ. Kamu punya saudara agak jauh tempatnya, bisa memberi, tidak harus dari rumahmu kamu kirim. Kamu bisa cari online. Beri di sekitar rumahnya fulan ini, ada makanan apa di situ? Cari. Wadah ikhwan jualan kue, tolong mas, kirimkan kue seharga 100 ribu ke rumahnya si fulan. Jenisnya terserah Anda. Saya tidak bisa milih. Tentunya yang enak-enak, Pak. Ojo gurbudin tok. Yang enak-enak. Bawa ke sana. Anaknya banyak. Dikasih tahu, tidak masalah. Bukan sesuatu yang riaan. Antum WA ke sana, mas. Sudah nyampe belum itu jajanannya? Oh, dari kamu ya, matur nuwun. Terima kasih banget, mas. Nah, menyambung hubungan silaturahmi. Tanpa kamu repot-repot bikin, tanpa kamu repot-repot pakai kiriman, ongkir lah, tidak perlu. Sekarang zamannya, masya Allah, bisa kamu berbuat baik dalam jumlah yang banyak. Ini kalau itu saudara, ada dua nilai. Sadaqatun wasilatun, it'amu ta'am, memberi makan. Kalau orang itu puasa, maka mendapatkan pahala puasa. Nah, itu termasuk dari iftar sa'im. Man fatara sa'iman kana mithlu ajri fa'ilihi atau sa'imihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberi bukaan bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala puasa seperti dia. Pondok sini mamanya terdengar biasa Senin pada puasa, Kamis pada puasa. Pada puasa enggak? Pada puasa ya. Yang puasa-puasa, yang enggak-enggak. Yang apa-apa. Belum dengar siapa yang puasa, biasanya 10 orang. Sudah kirimkan nasi dus 10 buat kalian. Nasi dus itu harganya, momennya 15, 150. Bukan hal yang sangat mahal. Masya Allah, it'amu ta'am. Ambil kesempatan itu. Karena itu bermanfaat fil akhirah kelak. Jangankan memberi makan kepada manusia, memberi makan kepada hewan, itu menyebabkan ampunan dari Allah Azza wa Jal. Ketika kisah seorang yang memberi minum anjing yang kehausan, dia turun, fanazala bi'ran, dia turun ke sumur itu. Hadisnya panjang, saya tidak sebutkan dari depan. Fasaqal kalba, dia kemudian memberikan minum kepada anjing tersebut. Apa yang terjadi? Fasyakarallahu lahu faghafaralah. Allah berterima kasih padanya dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Bahkan sampai pada kalimat beberapa riwayat, wa adkhalahullahu aljannah. Allah masukkan dia ke dalam surga dikarenakan dia memberi makan dan minum kepada hewan tersebut. Masya Allah. Apalagi memberi makan, minum kepada manusia. Apalagi dia orangnya mukmin. Apalagi dia talibul ilmi. Apalagi dia berpuasa berkali-kali lipat pahalanya. Ya? Masya Allah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini diambil kesempatan bagi ikhwan yang ada di sekitar sini. sehingga nanti pondoknya itu banjir makanan. Amin. Banjir kok makanan ya? Masya Allah. Kaum muslimin rahimani waram jami'an, ini it'amut ta'am, panjang lebar pembahasannya, memberi makan. Kalau itu anak kita, wah lebih lagi, itu kewajiban. Kafa bil mar'itman ayudhayya man yakut. Cukup orang itu berdosa besar ketika dia mentelantarkan anak-anak yang wajib dia nafkahi. Karena itu kalau ada orang tua memberi nafkah kepada anaknya, makan, minum, uang jajan, itu pahalanya sangat besar. Sebesar-besar apa? Pahala yang paling besar di antara yang lain. Artinya sedekah yang paling besar pahalanya ketika kita memberi makan kepada anak-anak kita. Nah, kalau ada anak minta uang sama kita babaknya, itu sangat senang sekali. Alhamdulillah anak ini minta uang, kasih. Itu pahala. Aja malah kusuk-kusuk duit, duit. Aja pak, ngebocah yang jaluk. Mereka ramane dijaluki malah kesuh. Apa kon jaluk mengpung tua liya? Ya enggak mungkin. Kasih. Itu ibadah. Masya Allah. Nabi mengatakan dinarun. Tasaddaqta ala miskinu dinaran anfaqtahu fi sabilillah wa dinaran anfaqtu ala iyalik afdalu dinaran anfaqtu ala iyalik. Satu dinar yang kau sedekahkan kepada orang yang miskin, satu dinar kau infakkan fi sabilillah, satu dinar yang kau nafkahkan untuk keluargamu, maka yang paling afdal adalah satu dinar yang kau nafkahkan untuk keluargamu. Ada yang bertanya, mengapa demikian? Dijawab oleh Syekh Al-Thaimin, dikarenakan menafkahi keluarga hukumnya wajib. Memberi sedekah kepada orang yang miskin itu sunnah. Maka tentunya yang wajib lebih afdal daripada yang sunnah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, wasallu bil-lail wan-nasunyam. Dan salatlah di waktu malam dalam keadaan manusia tidur. Di dalam kitab Riyadhus Salihin terdapat bab tentang fadlu salatil witr atau salatul lail, keutamaan salat malam dan salat witir. Anda bisa lihat tentang keutamaan salat malam dan salat witir dalam babnya. Wanasunyan, dalam keadaan manusia yang lainnya tertidur. Salat malam yang paling afdol adalah sepertiga malam yang terakhir. Malam itu dimulai jam, umpamanya jam 8. Salat Isya jam 7 sampai jam 4 pagi dibagi 3. Nah, sepertiga yang terakhir itulah di mana Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia. Nabi kita menyatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Rabb kita turun ke langit dunia. Hina yabqa thuluth al-lail akhir atau thuluth al-akhir min al-lail, ketika tersisa waktu sepertiga yang terakhir di waktu malam. Fayaqul, Allah mengatakan, man yad'uni fastajib lahu, siapa yang berdoa kepadaku aku akan kabulkan, siapa yang berdoa kepadaku aku akan kabulkan. وَمَنْ سَأَلَنِي فَأَعْتَيْتُ, siapa yang meminta, aku akan berikan permintaannya. وَمَنْ سَأَفَرَنِي فَأَفِرْ لَهُ, siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Ini keutamaan sholat di waktu malam. dalam keadaan manusia tertidur. Adapun kalau salat malam di bulan Ramadan, yang paling afdal dilakukan setelah salat Isya secara langsung. Itu yang lebih afdal. Karena praktek Nabi, salat Tarawih itu dilakukan ba'da salat Al-Isya. Tadkhulul jannata bisalam. Jikalau kalian melakukan empat hal ini, maka kalian akan masuk ke dalam surga bisalamin, dengan penuh keselamatan, kesejahteraan, kenikmatan. Ya? Apabila kita mengerjakan perintah-perintah ini. Ada yang bertanya, kenapa kok disebut tadkhulul jannata bisalam, masuk dalam surga dengan penuh keselamatan? Dikarenakan di waktu itu setiap kita terancam dengan neraka. Setiap kita terancam dengan neraka. Apa ayatnya kita terancam dengan neraka? Firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijar." Takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia dan bebatuan. Ayat ini menyebutkan ancaman neraka bagi setiap yang namanya annas, manusia. Dan demikian pula dengan jin. Kita bagian dari manusia. Allah memberitahukan kepada kita, diciptakannya neraka itu adalah untuk membakar manusia. Hukum asalnya kita terancam dengan ner. Karena itu kita harus berupaya selamat dari neraka dengan kita beramal saleh. Dengan selamat dari neraka akan diizinkan masuk dalam al-jannah. Maka di saat itulah kita masuk dalam al-jannah bisalamin, dengan penuh keselamatan. Ya? Bicara tentang surga neraka sangat panjang, sangat lebar. Para ulama menyebutkan al-adillah tentang hal itu, al-jannatu wan-nar, surga dan neraka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, kita masuk pada hadis yang berikutnya. Sebelum kita lanjutkan, kita baca bersama-sama. Wa an Abdillah bin Salam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يا أيها الناس أفسوا السلام وصلوا الأرحام وأدعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام أخرجه الترمذي وصححه. Termasuk yang berikutnya, wa an Tamim Ad-Dari radhiyallahu an qala qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, ad-dinun nasihah, ad-dinu an-nasihatu, agama adalah nasihat. Salatan, beliau mengucapkan itu 3 kali. Kulna, kami katakan, liman, kepada siapa? Kita terjemahkan bukan untuk siapa, tapi kita terjemahkan kepada siapa. Tidak ada maknanya. Kepada siapa, wahai Rasulullah? Qala lillah, kepada Allah, kepada kitabnya, kepada Rasulnya, dan kepada pemerintah kaum muslimin, serta kepada amatihim, masyarakat kaum muslimin secara umum. Akhrajahu Muslimun. Riwayat ini diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Antum perhatikan sini. Beberapa orang menerjemahkan hadis ini salah. Sehingga menimbulkan kebingungan. Nabi mengatakan ad-din nasihat, agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Untuk Allah. Nah, kalau diterjemahkan begini memiliki makna agama ini nasihat untuk Allah. Walikitabihi, agama ini nasihat untuk kitabnya. Nasihat ini, agama ini nasihat untuk Rasul. Rasul dinasihati oleh agama ini. Agama ini nasihat untuk para pemerintah. Itu terjemahan yang salah. Dengan ini orang bingung. Apa yang dimaukan dengan kalimat ini? Masa agama nasihat bagi Allah? Allah dinasihati apa? Yang benar terjemahnya adalah antum pahami. Ad-dinu nasiha. Agama ini adalah nasihat. Nasihat itu maknanya iradatul khair lil ghair. Itu nasihat. Keinginan baik untuk orang lain. Itu namanya apa? Nasihat. Cara menerapkannya bagaimana? Agama ini adalah nasihat buat kita, wahai manusia. Agar kita ternasihati oleh agama ini. Agar kita beribadah kepada Allah. Ini maknanya. Agama ini adalah nasihat bagi kita. Agar kita beriman kepada kitabnya. Agama ini nasihat bagi kita. Petua bimbingan bagi kita. Untuk apa? Agar kita mentaati Rasul. Mencontoh beliau. Agama ini nasihat bagi kita. Di dalam agama ini terdapat ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengharuskan kita mengikuti Rasul Muhammad SAW. Agama ini nasihat bagi kita. Di dalam agama ini terdapat nasihat untuk kita. Agar kita mentaati pemerintah kita. Menghormati dan menyayangi pemerintah kita. Dan dalam agama kita ini terdapat nasihat bagi kita. Untuk kita berbuat baik kepada masyarakat secara umum. Ini maknanya. Sehingga agama ini nasihat buat siapa? Agama ini nasihat buat kita. Allah turunkan agama ini nasihat buat kita. Agar supaya kita beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, mengikutinya. Dan agar kita bersikap dengan baik kepada pemerintah kita dan masyarakat secara umum. Ini makna yang benar. Sehingga tidak membingungkan. Pahami betul maknanya. Ya? Nah, kita baca bersama-sama. Antamimid dari. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثا قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أخرجه مسلم والحمد لله kita dapat dua hadis. Satu faedah penting bagi antum para santri, akal, al-aqlu bahasa Arabnya fadlum minallah. Itu keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. mutafawitun. Manusia berbeda-beda dalam akal. Itu nyata. Ini beda dengan ini begitu. Nyata itu. Nyata. Akan tetapi akal itu semakin diasah akan semakin baik. Itu hebatnya akal. Bagaimana cara mengasahnya? Ya. Bagaimana cara menajamkannya dengan dipakai untuk menghafal? Antum umpamanya orang yang sulit untuk menghafal sekarang. Tapi lambat laun kalau kau mau menghafal, asah otakmu itu. Dengan kau masukkan hafalan-hafalan. Bidillah. Allah berikan taufik kepadamu. Bisa menghafal. Sehingga jangan pernah engkau memberikan rekomendasi pada diri sendiri. Saya orangnya bodoh. Enggak mampu ngapal. Enggak. Itu salah. Anda mampu. Allah berikan akal. Betul berbeda. Akalnya seorang lebih cerdas daripada akalmu. Betul. Masya Allah dia cepat. Saya lambat. Tetapi dengan belajar. Ya ta'allam. Wa yahfaz. Belajar. Menghafal. Menghafal. Belajar. Lambat laun Allah akan berikan taufik padamu. Bisa menghafal. Begitu enak ya. Jangan pernah memberikan apa? Pada dirimu. Saya gak bisa. Oh sudah, kalau sudah begitu gak bisa beneran. Sulit beneran. Karena kamu sudah tidak pengen lagi untuk mengasah akalmu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.